Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', karya Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas hadis yang ke-12 yang menjelaskan tentang perintah untuk memerangi orang-orang yang menyimpang dari petunjuk para nabi. Kita membaca sebagian dari keterangan penulis hafizahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini. Di situ disebutkan bahwasanya hadis tersebut terdapat berita tentang keadaan para nabi dan keadaan umat-umat mereka. Tayyib. Kita lanjutkan. قال المؤلف حفظه الله ويبقى في كل أمة علماء مخلصون أوفياء لدينهم dan akan tetap pada masing-masing umat ulama-ulama yang ikhlas, yang benar-benar konsekuen terhadap agama mereka. Yujahidun wa yunadilun an ta'alimi anbiya'ihim. Ulama-ulama tersebut berjuang membela dan mempertahankan syiar-syiar nabi-nabi mereka. Kullun ala hasabi taqatihi wa manzilatihi minal iman. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan kadar kedudukan dia dari keimanan. Famujahidun bilisanihi wa mujahidun biyadihi wa mujahidun biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Ada yang berjuang dengan lisannya, ada yang berjuang dengan tangannya, ada yang berjuang dengan hatinya. Dan perjuangan dengan hati adalah keimanan yang paling rendah. Walaisa wara'ahu syai'un minal iman, dan tidak ada lagi keimanan setelah keimanan dengan hati. Thayyib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis ini bahwasanya umat-umat sebelumnya, dari umat nabi-nabi terdahulu, ada di antara mereka yang menjadi pembela, menjadi hawariyun, menjadi ashab, para pembela yang setia untuk membela nabi-nabi mereka, setia untuk menjaga ajaran nabi-nabi mereka dan membantu nabi mereka untuk menyebarkan ajaran tersebut. Dan itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah pada masing-masing umat, tidak terkecuali umat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada di tengah-tengah umat itu sekelompok manusia yang senantiasa memperjuangkan agama nabinya, melanjutkan estafet dakwahnya, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat, senantiasa ada. Meskipun banyak generasi yang jelek, yang kemudian merusak, mengotak-ngatik ajaran nabinya, menghasut umat untuk meninggalkan ajaran nabinya, itu pasti ada. Tidak terkecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masing-masing generasi pasti ada yang namanya kebaikan dan pasti ada yang namanya kejelekan. Dan kelompok yang baik ini yang senantiasa membela sunnah Nabi, mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuannya. Ada yang memperjuangkan sunnah Nabi dengan kedudukannya, dengan tangannya. Ada yang memperjuangkan dengan lesannya, dan ada yang memperjuangkan dengan hatinya. Masing-masing tergantung bagaimanakah kemampuannya, masing-masing tergantung bagaimanakah kualitas keimanan yang ada pada dirinya. Wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqa'a fiha ma waqa'a fil umamis sabiqah. Umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga demikian, terjadi pada umat ini sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Wa khalafat ba'dal qurunil mufaddalah khulufun tafarraqat bihimus subul wa syattatathumul ahwa. Setelah berlalunya masa kejayaan Islam, yaitu masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in, setelah tiga generasi utama ini berlalu, muncullah generasi-generasi jelek yang menggantikan mereka. Generasi yang menyimpang, generasi yang menjadi budak-budak hawa nafsu. Wa shadaqa fihi qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi ini. Beliau mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal hadwatal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti ajaran dan gaya hidup orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, hingga seandainya ada di antara mereka yang masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian juga akan mengikutinya. Sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini itu akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Ini adalah fakta yang juga terjadi pada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada umat-umat sebelumnya terjadi fakta seperti ini. Ada di antara kelompok yang mengikuti Nabi ini yang terus memperjuangkan sunnah Nabinya, namun setelah itu digantikan oleh generasi-generasi yang rusak, generasi-generasi yang jahat, menjadi budak-budak hawa nafsu yang menyimpang dari jalan yang benar. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah generasi utama umat ini, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di mana mereka memiliki jasa yang sangat besar dalam memperluas dakwah Islam. Kalau seandainya bukan karena mereka ba'dallahi azza wa jal, mungkin Islam tidak sampai kepada kita sampai saat ini. Dengan jasa mereka, perjuangan mereka, membela Rasulullah SAW, dengan apa yang mereka punya, mulai dengan ilmu, mulai dengan tulisan, mulai dengan kedudukan, mereka semuanya memperjuangkan Islam. Namun setelah itu digantikan oleh generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya. Wa baqiya fi hadhihi al-ummah at-ta'ifatul mansurah allati akhbara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan akan senantiasa ada pada umat ini sekelompok kaum yang dibela, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, mereka teguh di atas kebenaran, tidak menggoyahkan mereka musuh dari dalam atau musuh dari luar, hingga kiamat bangkit dan ditegakkan. Tayyib. Dalam masing-masing generasi pasti ada kebaikan dan keburukan. Dan kebaikan itu akan terus ada. Dan itu merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kebaikan sudah dianggap punah, sudah tidak ada lagi kebaikan di muka bumi, disitulah waktu tegaknya hari kiamat, bangkitnya hari pembalasan. Tapi selama kebaikan itu masih ada, masih tersebar, masih diamalkan, masih dikenal, masih dibela, maka insyaallah taala masih ada orang-orang yang mengikuti kebaikan tadi, yang konsekuen terhadap agamanya, yang berusaha untuk mencari kebenaran terkait dengan agamanya. Dan itu merupakan jaminan dari Allah sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, hadhihi ta'ifatu la zalat wa satabqa kama akhbar bidzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok yang membela kebenaran ini itu akan terus ada sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tad'u ila al-haqqi wal khairi wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Kelompok ini akan menyerukan kebenaran dan kebaikan, memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, wa tadhhadul bid'a wasyubhat al-mudhillah bil hujaj wal barahin. Dan kelompok ini akan mematahkan kebid'ahan dan syubhat-syubhat yang membinasakan dengan argumen-argumen yang kuat dan bukti-bukti yang nyata. Wa tujahidul batila hasb istita'atihim bil yaddi wal lisani wal qalbi. Dan kelompok ini akan memerangi kebatilan sesuai kemampuan mereka dengan tangan, lisan dan hatinya. Fa'alal mu'min ats-tsabat 'ala ma ja'a bihi ar-rasul fi aqidatihi wa ibadatihi wa akhlaqihi. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk teguh di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berkaitan dengan prinsip ibadah dan akhlak. Wa 'alaihi al-akhdhu bi sunnati nabiyyihi wal iqtida'u bi amrihi wa mujanabatul ahwa'i wal ma'asi wal bid'ah. Dan wajib baginya untuk merujuk kepada sunnah nabinya, mengikuti perintahnya, meninggalkan hawa nafsu dan kemaksiatan serta kebid'ahan. Thumma da'watu ilal haq wa badalu ma yastati'uhu fi nusrati dinihi. Kemudian hendaknya dia menyeru kepada kebenaran dan mengerahkan semua yang dia mampu untuk menolong agamanya. Tayyib. Ini penjelasan dari penulis hafizahullah taala yang intinya sangat jelas, menunjukkan kepada kita busra, kabar gembira, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tetap memunculkan hamba-hambanya yang senantiasa membela kebenaran di setiap masa ila yaumil qiyamah. Sekelompok orang yang senantiasa membela sunnah Nabi, yang senantiasa menjaga sunnah Nabi, menyebarkannya, dan memperingatkan umat manusia dari menyelisihinya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ini terus berjuang semampu mereka ada yang berjuang dengan tangannya, ada yang berjuang dengan lisannya, dan ada yang berjuang dengan hatinya. Tayyib. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini, beliau mengatakan ma yustafadu minal hadis, hadis atau faedah yang bisa digali dari hadis ini. Yang pertama, fihi annal anbiya qad ja'u bi syara'i' wa sunan li hidayatin nas. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya para nabi mereka memiliki syariat dan ajaran untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Thayyib. Jadi para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mereka itu membawa syariat, membawa bimbingan, membawa petunjuk kepada umat manusia yang intinya mengajarkan kepada mereka bagaimanakah mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, wa fihi fadilatun wa maziyatu ashabil anbiya'i bittiba'ihim sunana anbiya'ihim. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan dan keistimewaan pengikut para nabi. Mereka menjadi istimewa karena mereka mengikuti sunnah-sunnah nabi mereka. Tayyib. Jadi barang siapa yang mengikuti sunnah nabi, barang siapa yang membela sunnah nabi, maka dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku umum pada semua umat, demikian kepada umat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka membela sunnah nabi, memperjuangkannya, menyebarkannya, maka mereka akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, wa fihi dhammu man khalafa manhajahum bi annahu khulufun wa humul ladzina yakhlufuna anbiya'ahum bi syarrin wa ma kanu asrara illa bi mukhalafatil anbiya. Di dalamnya terdapat faedah celaan bagi orang-orang yang menyelisihi prinsip para nabi. Mereka dijuluki sebagai khuluf, yaitu generasi jelek yang menggantikan ajaran nabi mereka dengan kejelekan. Dan tidaklah mereka dihukumi sebagai kaum yang jelek, melainkan mereka menyelisihi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, jadi dalam hadis ini terdapat celaan bagi siapa saja yang menyelisihi ajaran para nabi. Dan ini berlaku pada semua generasi. Demikian pula generasi nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antara mereka yang menyelisihi sunnah nabinya, maka dia diancam dengan dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dicela pelakunya. Tayyib. Faedah yang berikutnya yang keempat, wa fihi dhammu man tukhalifu aqwaluhu af'alahu. Di dalam hadis ini terdapat celaan bagi siapa saja yang ucapannya tidak sesuai dengan amalannya. Dia berucap A, amalannya B. Dia berucap B, amalannya A. Tidak sesuai. Ini termasuk perkara yang dicela karena termasuk bentuk kedustaan. Dan itu merupakan di antara ciri orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Sungguh sangat besar murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian hanya bisa berucap dan kalian tidak mau mengamalkan ucapan kalian. Thayyib. Jadi, seorang mukmin ketika dia tahu kebenaran, maka hendaknya dia meyakininya, menghormatinya dan mengamalkannya. Seseorang yang memiliki ilmu jauh lebih harus untuk mau mengamalkan ilmunya daripada orang lain. Orang yang mengetahui kebenaran lebih wajib untuk mengamalkan kebenaran tadi daripada yang lainnya. Pada yang kelima, wa fihi dhammul bid'ah wa ma hiya illa fi'lu ma la ya'muru bihi Allah ala al-sinati anbiya'ihi. Di dalam hadis ini terdapat celaan terhadap kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu adalah mengerjakan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan atas nama agama, yang tidak ada contoh dan perintahnya. Dan bisa kita katakan kebid'ahan itu adalah istilah yang bersifat umum, bisa kita gunakan untuk generasi-generasi sebelumnya. Siapa saja di antara mereka yang menentang ajaran nabinya, kemudian mengada-adakan ritual tertentu, acara tertentu yang tidak ada contohnya, berarti mereka telah terjatuh dalam kebid'ahan. Faedah yang keenam, wa fihi madhu tabi'ina li anbiya'i tsabitina 'ala sunnatihim wal mutamassikina bil iqtida'i bihim. Di dalam hadis ini terdapat pujian bagi orang-orang yang mengikuti sunnah para nabi, yang kokoh di atas sunnah, yang berpegang teguh dan mengikuti ajaran mereka. Siapa saja yang mengikuti ajaran para nabi, demikian pula ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus untuk umat ini, maka dia mendapatkan pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wa fihi madhu haula'il atba' bi sabrihim wa jihadihim liman khalafa manhajal anbiya. Di dalamnya terdapat pujian bagi para pengikut para nabi, di mana mereka sabar dan berjuang untuk memerangi orang-orang yang menyelisihi ajaran para nabi. Tayyib. Faedah yang ke-8, wa fihi bayanu maratibul jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang tingkatan jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Wa annahu 'ala hasabi taqati asnafil mujahidin. Tingkatan-tingkatan itu tergantung dengan kemampuan dari masing-masing pihak yang berjuang. Faman yastati'ul jihada wa izalatal munkar biyadihi fa'alaihi ayyakuma bihadal wajib. Barang siapa yang dia mampu untuk memerangi kemungkaran dengan tangannya, maka dia wajib untuk melakukannya. Wa man ajiza an hadihil martabah wastata'a an yaqula kalimatal haqqi fa'alaihi an yaqulaha. Barang siapa yang dia tidak mampu dengan tangannya, tapi dia mampu dengan lisannya menyampaikan kebenaran kepada umat, maka hendaknya dia wajib untuk melakukannya. Wa man 'ajiza 'an dhalika fa'alaihi an yaquma bima yastati'uhu wa huwa al-jihadu bil qalbi wa inkarul batil bi qalbihi. Dan apabila dia tidak mampu itu semua, maka dia wajib untuk mengingkari dengan hatinya, mengingkari kebatilan dengan hatinya. Dan mengingkari kebatilan dengan hati itu kewajiban yang bersifat fardhu ain, semuanya wajib, harus bisa. Bahkan mereka yang mengingkari dengan tangan dan kedudukannya, dengan lesannya, itu juga harus ada dalam hatinya kebencian terhadap kemungkaran. Bukan kemudian dia melarang dengan lesannya, melarang dengan kedudukannya, tapi ternyata dia suka dengan kemaksiatan tadi, suka dengan penyimpangan tersebut. Fa in fatahu hada falaysa bimu'minin wa qad mata qalbuhu. Apabila hatinya sudah tidak bisa lagi mengenali kebaikan dan mengingkari keburukan, maka hamba itu tidak beriman dan telah mati hatinya. Demikian. Jadi mengingkari dengan hati itu wajib dan bersifat fardhu ain. Semua wajib untuk melakukannya, semua wajib untuk mengingkari dengan hatinya. Hanya saja ada yang memiliki nilai lebih, bisa mengingkari dengan hati dan kekuasaan, bisa mengingkari dengan hati dan dengan lisan. Adapun yang tidak memiliki kelebihan-kelebihan seperti itu, maka kembali dia mengingkari dengan hatinya. Faedah yang terakhir, wa fihi annal imana yatafawat wa yazidu wa yanqus. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman, itu diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi setelah itu keimanan meskipun seberat biji sawi. Walhamdulillahirabbil alamin, selesai kita membahas hadis yang ke-12. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang ke-13. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.